min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أعزكم الله, قد حصل هذا اليوم الكسوف كسوف الشمس. Sungguh telah terjadi pada hari ini, pada siang ini, gerhana matahari, kusubu syams, gerhana matahari. Perlu kita ketahui semua, ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, terjadinya gerhana di muka bumi ini, laisa li mauti ahadin wala li hayatihi, bukan karena meninggalnya seseorang, bukan pula karena lahirnya seseorang. Walakin liyukhawwifallahu bihi ibadahu. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyukhawwifallahu bihi ibadahu. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menakut-nakuti hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan rasa takut kepada mereka semua. Fattakullah ya ibadallah. Maka bertakwalah kalian semua wahai hamba-hamba Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian akan azab Allah. Tidakkah kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kita takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengenal waktu, tidak mengenal hari. Tatkala Allah menghendaki akan mengazab suatu kaum, Allah langsung datangkan. Tidak peduli mereka dalam keadaan bagaimanapun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Tidakkah penduduk kampung takut? Tidakkah penduduk kampung takut? Tidakkah penduduk suatu negeri takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepada mereka di waktu pagi hari tatkala mereka sedang bermain-main? Tatkala mereka sedang di waktu senggang, mereka sedang bermain. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Tidakkah mereka takut? Tidakkah mereka takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka dalam keadaan mereka sedang tidur di malam hari? Sungguh ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, telah terjadi tsunami, banjir bandang di negeri kita. Itu semua tanpa kita ketahui. Tidakkah kita takut akan mengenai tempat kita? Tidakkah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kita sadar? Tidakkah kita ingat dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Demikian pula ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kita saksikan akhir-akhir ini. Kita saksikan akhir-akhir ini. Banyak dari kalangan manusia yang terjadi pada mereka al-mautu faj'atan, datang kepada mereka kematian tiba-tiba tanpa diduga-duga dan tanpa disangka-sangka. Tubuh masih sehat, tubuh masih kuat, tiba-tiba kita dengar berita bahwasanya dia telah meninggal dunia. Telah tiba-tiba dikabarkan kepada kita bahwasanya dia telah tertabrak mobil, dia tertabrak motor. Tidakkah kita takut itu akan menimpa kepada kita semua? Tidakkah kita mengambil pelajaran dari itu semua? Tidakkah kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya asafa, duhai. Bagaimana kiranya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyabut nyawa kita dalam keadaan kita belum pernah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepada Allah. Hari-hari kita dipenuhi dengan maksiat. Ketika itu Allah cabut nyawa kita. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu hambanya kapan akan dicabut nyawa itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Sekalipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, kalian bentengi diri kalian. Kalian bentengi diri kalian di tempat yang sangat aman. Tidak akan dimasuki maling, tidak akan dirampok. Akan tetapi ketika kematian itu datang, tidak ada yang bisa mengelakkannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan maut. Tidakkah kita sadar? Tidakkah kita mengambil pelajaran dari yang telah lalu, dari yang telah berlalu, dari sekian banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia? Datang kepada mereka al-mautu faj'atan, kematian tiba-tiba. Tidakkah kita sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kalau setelah ini Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita belum berbekal, dalam keadaan kita belum berbekal dengan bekal yang cukup, dalam keadaan kita masih sangat membutuhkan bekal, maka bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tunda-tunda ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi nyawa masih dikandung badan. Selagi nyawa masih dikandung badan. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musiul lail. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari agar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang melakukan kemaksiatan di malam hari. Wa yabsutu yadahu fil lail, dan membentangkan tangannya di malam hari. Liyatuba musiul nahar, agar orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari bisa bertobat kepadanya. Maka marilah kita bertobat ma'asyiral muslimin. Perbanyaklah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kita. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal itu datang. Kapan musibah itu datang kepada kita. Maka perbanyaklah tobat kepada Allah. Perbanyaklah amalan soleh kepada Allah. Sebelum kita menyesal di kemudian hari. Sebelum kita menyesal di kemudian hari. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.